Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dari beliau kembali kami bisa bertemu dengan Anda di Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di kesempatan kali ini di studio Metro TV kami kehadiran oleh ibu-ibu dari pengajian Al-Ikhlas. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita lanjutkan lagi perbincangan yang akan kami hadirkan kali ini. Kalau pada episode sebelumnya berbincang mengenai bagaimana anak dan cucu Adam ini terus digoda oleh iblis, oleh setan. Selanjutnya kembali kita akan membahas mengenai masih surat Al-Araf ayat 30-36. Pak Quraish, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang lalu itu berbicara tentang godaan setan, tentang bagaimana dia merayu, mempengaruhi manusia, dan bagaimana orang-orang yang terpengaruh dengan setan itu menjadikan dalih keburukan-keburukan yang mereka lakukan bahwa itu atas perintah Tuhan. Padahal Allah sama sekali tidak pernah memerintahkan seperti itu. Nah, itu ayat 29 yang lalu itu menyatakan bahwa Allah itu sebenarnya memerintahkan manusia untuk berlaku adil, untuk moderat, pertengahan, memerintahkan manusia untuk ikhlas kepada Allah dalam beribadah, dan bahwa nanti manusia ini akan kembali kepada Allah sebagaimana waktu dia datang semula. Kembali kepada Allah dalam keadaan sebagaimana dia datang semula itu, bahwa kalau kita dulu lahir tidak berpakaian, telanjang, nanti dibangkitkan juga dalam keadaan telanjang. Ya kan? Nah, baru ayat kita sekarang ini berkata, nanti kalau dibangkitkan itu, karena ada manusia yang taat kepada Allah, tidak taat kepada setan, dan ada juga yang taat kepada setan, tidak taat kepada Allah, maka tentu berbeda keadaan mereka. Maka ada sekelompok, ini ayat kita ini, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalala. Ada satu kelompok yang diberi petunjuk oleh Tuhan dan diantar menuju ke sorga. Dan ada lagi yang diantar menuju ke neraka, karena mereka itu telah berwajar untuk mendapat kebinasaan. Kenapa wajar? Karena mereka mengikuti setan dan mereka menganggap diri mereka benar. Itu dalam konteks berpakaian, itu ada yang berkata, oh ini enggak apa-apa nih. Oh ini justru indah nih, ini justru baik nih, yang pakai jilbab itu yang jelek. Nah, misalnya begitu kan? Jadi ada, nah, fariqan hada, ada kelompok yang diberi hidayat oleh Allah. Maksudnya hidayat itu di situ bukan sekedar diberitahu, tapi diantar oleh Allah. Kita ini, pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak, hidayat Tuhan itu dua macam. Ada sekedar diberitahu, ada diberitahu dan diantar. Kalau saya mau ke satu tempat, katakanlah kalau kita di Jakarta ke Blok M, saya nggak tahu di mana Blok M. Saya tanya, di mana Blok M? Orang berkata, Anda naik bus nomor sekian, itu sampai ke sana. Itu diberi petunjuk atau tidak? Diberitahu ya? Yeah. Nah, tapi ada yang lebih bagus dari itu, diantar. Oh, saya mau ke Blok M. Oh iya, mari saya antar ke sana. Nah, kita itu waktu membaca doa ihdinas siratal mustaqim, antar kami ke sana. Nah, di sini dikatakan fariqan hada, ada yang diberi petunjuk dan diantar. Diantar ke mana? Diantar ke surga. Situ nanti berdoa dia, alhamdulillahilladzi hadana li hadza, segala puji bagi Allah yang memberi kami petunjuk dan mengantar kami kemari. Ada lagi yang diantar. Diantar oleh malaikat kemana? Wahduhum ila siratil jahim. Antar dia ke jalan lebar menuju ke neraka. Nah, jadi ada yang diantar ke sorga, ada yang diantar ke ke neraka. Kenapa dia diantar ke neraka? Karena mereka itu menjadikan setan-setan sebagai pembimbing-pembimbing mereka selain Allah. Mereka itu menduga bahwa mereka mendapat hidayah. Ini saya punya amalan bagus nih, ini hebat nih. Padahal dia ditipu oleh setan. Nah, selanjutnya ayat kita ini memerintahkan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kita dalam episode yang lalu ada menjelaskan bahwa masjid itu bisa berarti tempat sholat, itu bangunan tempat sholat, bisa juga berarti persada bumi ini, masjid. Karena dunia ini, bumi ini tempat sujud. Ya kan? Masjid kan itu sujud, tempat kita patuh kepada Allah. Mau sholat di jalan boleh, asal bersih kan? Itu bisa jadi masjid. Nah, ini ayat ada yang mengaitkan dengan berkata, itu kaum musyrik kalau tawaf telanjang. Astagfirullahaladzim. Dia berkata, ini pakaian saya sudah pernah saya pakai untuk dosa. Saya mau hadap Tuhan bersih. Ikhlas, ikhlas itu artinya bersih. Nah, oke. Maka Allah berfirman, pakailah pakaianmu di setiap kamu masuk masjid. Jangan telanjang. Nah, kalau kita mau perluas, pakailah pakaianmu yang indah ketika kamu berjalan di jalan. Lakukanlah kegiatan yang baik di seluruh persada bumi ini. Jangan asal kerja. Yang baik. Tuhan itu senang apabila seseorang itu bekerja, dia bekerja dengan menampilkan sesuatu yang baik. Jangan asal jadi deh ini. Ya. Kalau masak, masak yang enak. Ya kan? Jangan asal jadi. Oke. Okay. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai putra-putri Adam, pakailah perhiasanmu, yakni pakaianmu yang indah-indah setiap kamu masuk ke masjid. Dulu Nabi bersabda begini, la yusallianna ahadukum illa wa ala katifaihi syai'. Jangan ada di antara kamu yang sholat kecuali ada sesuatu yang di atas bahunya. Jadi jangan sholat telanjang. Ya kan? Nah, ada terus yang mengembangkan, itu sebabnya ada orang kalau sholat pakai serban di bahu. Ya kan? Karena mau menampakkan secara lahir dan batin kita indah. Kita menghadap kepada Tuhan dalam bentuk keindahan. Nah, begitu juga bekerja, begitu juga selainnya itu. Oke, kita lanjutkan. Wakulu washrabu. Makan, minum. Silahkan makan dan minum. Tapi jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak senang kepada yang melampaui batas. Baik, saya kira itu dulu kita. Baik, kita teruskan sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Berkah cahaya Ramadan di Metro TV, dan Anda masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab. Tadi Pak Quraish sudah sempat mengatakan bahwa yang pas adalah yang paling baik. Tidak boleh terlalu berlebihan, Pak Quraish. Bisa dilanjutkan. Baik. Ada orang tadi kalau kita kaitkan dengan sebab turunnya ayat, dia tidak mau pakai pakaian waktu dia. Allah mengecam orang-orang itu dan orang yang semacam itu dengan suatu pertanyaan yang tujuannya mengecam. Kita dengar apa yang difirmankan Allah. Qul, sampaikan wahai Nabi Muhammad. Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Siapa yang mengharamkan perhiasan yang diciptakan Allah dan diizinkan Allah untuk dipakai hamba-hambanya. Selama perhiasan diizinkan Allah untuk dipakai, jangan haramkan. Saya beri contoh, misalnya ada orang berkata, tidak boleh pakai berlian. Hiasan tidak? Hiasan. Diizinkan Allah atau tidak? Diizinkan. Jangan haramkan orang. Mau pakai emas. Nah, di sini atas beda pendapat nih. Ya. Laki-laki boleh pakai emas atau tidak? Nah, ada yang bilang tidak. Oh, kalau begitu jangan pakai. Perempuan? Boleh. Karena jangan haramkan perhiasan yang diizinkan Allah. Ada satu orang berkata, wahai Nabi, saya ingin saya punya pakaian bagus. Saya ingin saya punya alas kaki, slopnya bagus. Boleh enggak itu? Dia bilang, boleh. Bukan takabur itu. Kalau kamu takabur, itu yang enggak boleh. Siapa yang mengharap? Islam ini ingin kita tampil indah, bersih. Ya kan? Karena Allah itu indah. Kita teladani keindahan itu sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia. Begitu juga wattayyibati minar rizq. Rezeki-rezeki yang enak-enak, yang baik-baik, yang proporsional, silahkan makan. Yang diperintahkan makan itu yang halal dan yang thayyib. Thayyib itu antara lain berarti proporsional. Yang sesuai dengan keadaan Anda. Rezeki, ada yang rezeki yang halal, ada rezeki yang tidak halal. Yang tidak halal itu ada tidak halal karena zatnya. Babi tidak halal karena zatnya. Yang boleh jadi zatnya halal, tapi perolehannya haram. Mencuri, itu bukan rezeki yang baik. Boleh jadi dia halal, zatnya halal, perolehannya halal, tetapi tidak cocok buat yang mau makan, mau kasih makan bayi, daging, tidak proporsional, tidak baik. Mau kasih makan orang yang berpenyakit gula sebanyak-banyaknya, tidak proporsional, ada. Itu Allah tidak mengharamkan itu. Siapa yang mengatakan bahwa Allah mengharamkan itu? Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa hiasan yang diizinkan Allah, makanan yang halal dan proporsional itu diciptakan Allah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Jangan larang. Baru dia katakan, khalisatan yaumal qiyamah. Khalisatan ini ada dua maknanya. Ada yang mengartikannya, kalau hari kiamat yang baik-baik itu hanya untuk orang yang beriman. Kalau di dunia untuk orang beriman dan tidak beriman disiapkan itu, ya kan? Yeah. Kalau di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman. Oke. Ada lagi yang mengartikannya begini. Kalau di dunia ini Anda makan itu bisa keluar sesuatu yang buruk akibat makanan itu. Yeah. Kalau makan bisa berkeringat, ya toh? Kalau di hari kemudian, apa yang Anda makan semua berdampak baik, tidak ada keringat. Tidak perlu pergi ke belakang. Karena itu khusus suci, murni untuk yang di akhirat nanti. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mau tahu. Ada orang yang gak mau tahu. Gini loh orang yang mau tahu begitu. Nah, baru dia katakan lagi, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa Allah itu hanya mengharamkan kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan. Baik yang nyata maupun tersembunyi. Yang buruk itu ada dua macam. Ada buruk nyata, ada buruk tersembunyi. Saya beri contoh. Membunuh orang itu buruk. Membunuh ini bisa kita temukan mayatnya, jadi nyata. Oke. Berzina, boleh jadi orang berzina sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu. Allah melarang yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Fahisha itu perbuatan yang sangat buruk, yang berdampak buruk buat yang bersangkutan dan orang lain. Ada lagi perbuatan yang juga dosa, dampak buruknya buat yang bersangkutan saja. Saya beri contoh misalnya saya merokok di depan umum. Dampaknya buat saya dan buat orang lain. Kalau saya merokok sembunyi-sembunyi, sendiri di ruang tidak ada orang, itu dampaknya hanya buat saya. Jadi ada dosa yang dampaknya buat orang lain juga, ada juga dosa yang dampak. Tuhan larang itu semuanya. Karena dia mau kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan dan kemaslahatan pribadi demi pribadi. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal baghya bighairil haq. Melampaui batas tanpa hak. Semua pelampauan batas itu tanpa hak. Allah ingin menggarisbawahi di sini bahwa jangan pernah menduga kalau Anda melampaui batas itu baik. Saya mau kasih anak saya uang. Baik enggak? Baik. Baik. Saya kasih dia 1 juta. Anak kecil, saya kasih dia 2 juta. Dia itu melampaui batas. Iya. Itu tidak baik. Saya kasih kiai senjata. Hah. Bagus tapi bukan pada tempatnya. Ya kan? Itu ya, itu yang Allah larang, melampaui batas sehingga itu menjadi wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan kamu mempersekutukan Allah, suatu persekutuan yang tidak pernah diizinkan Allah. Tidak ada. Selama mempersekutukan Allah, Allah tidak mengizinkan itu sama sekali. Tidak memberi. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu mengada-adakan sesuatu dengan memperatasnamakan Allah. Apa itu? Bagaimana misalnya? Oh, ini enggak apa-apa. Ini minuman keras, cuma sedikit, halal itu. Nah, itu mengatasnamakan Allah. Oh, ini begini, ini haram. Lah orang Tuhan membenarkan. Itu namanya mengada-ngada atas nama Allah. Itu Tuhan larang itu. Itu sebabnya orang berkata, jangan berani-berani berfatwa. Jangan sampai Anda salah. Oke. Saya kira kita itu dulu. Ya. Dan saya rasa juga sudah cukup banyak penjelasan dari Pak Quraish yang sudah didengar oleh jemaah yang sudah hadir dan juga Anda dimanapun Anda berada, pemirsa. Mungkin sekarang Anda ingin bertanya. Sabar dulu karena setelah ini Anda punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Quraish Shihab. Jangan kemana-mana. Tafsir Al-Misbah masih membahas mengenai surah Al-Araf ayat 30-36. Kita lanjutkan lagi sebelum saya memberikan kesempatan kepada jamaah yang sudah hadir di studio Metro TV untuk bertanya langsung kepada Pak Quraish Shihab. Silakan. Baik, kita lanjutkan sedikit ayat kita. Ini dikatakan ayat 34, walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap kelompok, setiap masyarakat, setiap orde ada ajalnya. Ajal itu dua macam, ada ajal perorangan, ada ajal masyarakat. Gitu? Kita semua ada ajal, artinya batas waktu hidup. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Masyarakat juga begitu. Ada ajalnya. Orde lama udah sampai ajalnya. Ya kan? Muncul, lahir orde baru. Orde baru udah sampai ajalnya. Muncul orde reformasi. Begitu semua masyarakat. Ada manusia, ada sebab-sebab kematiannya. Masyarakat juga ada sebab-sebab kematian dan kebangkitannya. Ini Tuhan ingatkan. Hei, itu kamu, kaum musyrik di Mekah, merasa dirimu kuat. Kamu ini, ada masanya kamu juga akan mati. Gitu ya. Walikulli ummatin ajal. Baru dia katakan, ya bani Adam. Wahai putra-putri Adam, imma ya'tiannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Nanti kalau datang kepada kamu rasul-rasul kami yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayat kami, maka ikuti ayat-ayat itu. Siapa yang mengikutinya dengan bertakwa dan berbuat baik, maka dia tidak akan mengalami rasa takut, tidak juga pernah akan sedih. Tidak sedih. Anda kehilangan sesuatu, tidak usah sedih. Karena Tuhan yang memberi Anda masih ada. Anda takut diserang orang, paling tinggi Anda mati. Ya, kalau Anda mati, Anda kembali kepada Tuhan yang membela Anda. Tidak ada rasa takut. Nah, sedangkan yang ini walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, angkuh untuk menerimanya, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka itu kekal di dalamnya. Ayat-ayat Allah itu banyak. Quran itu ayat-ayat Allah. Alam raya ini ayat-ayat Allah. Ayat itu tanda. Ya kan? Nah, saya beritahu Anda ini tandanya ke Bandung ini. Ada jari. Ada kan? Nah, Anda mesti gunakan tanda itu. Jangan berhenti di tanda itu. Lihat, waduh, bagusnya ini enggak akan sampai-sampai Anda. Alam raya ini, Quran ini tandanya wujud Tuhan. Jadikan itu sebagai pengantar menuju Tuhan. Siapa yang tidak mau gunakan itu, namanya dia angkuh terhadap Tuhan. Nah, mereka yang angkuh itulah yang diancam dengan ini. Saya kira itu kita punya ayat hari ini. Baik, semakin membuat Anda ingin bertanya, saya percaya. Silakan, Bapak yang di belakang. Pak Kuai Sehab yang saya hormati, langsung saja. Sebesar apa dosa bagi yang membuat fatwa tanpa ilmunya, tapi mengatasnamakan Allah? Gitu. Terima kasih, Pak. Tidak ada dosa, tidak ada orang yang lebih kejam, yang lebih berlaku aniaya, yang mengatasnamakan Allah menyangkut apa yang tidak pernah dinyatakan oleh Allah. Itu kita mungkin akan lewat nanti satu ayat yang berbicara tentang itu. Karena begini, jangankan memperatasnamakan Allah. Saya beri Anda contoh. Satu orang sakit, dia pergi pada Anda. Saya sakit, apa obatnya ya? Anda tidak tahu menau obat, terus bilang ini obatnya. Bahaya enggak itu? Bahaya. Bahaya. Dia bisa mati. Kira-kira Anda dituntut atau tidak? Iya. Okay. Dalam hidup sehari-hari begini. Itu orang yang berfatwa tanpa mengetahui persoalan, dia jadikan lehernya jembatan untuk orang ke neraka. Itu bahayanya luar biasa. Berfatwa itu tidak mudah. Dia pertama harus tahu persis apa pertanyaannya. Dia tanya apa nih? Yang kedua, dia harus tahu persis situasinya. Ada orang bertanya pada Anda begini, saya beri contoh nih ya. Kalau saya berkata pada istri saya, kamu saya cerai, jatuh enggak? Salah. Terlalu cepat. Anda harus tahu dulu, dia mengucapkan itu dalam keadaan marah atau tidak? Iya. Marahnya itu terkendali atau tidak? Harus tahu dong, baru jangan cepat-cepat berkata jatuh. Lihat dulu pendapat-pendapat. Ya. Jadi Anda harus faham apa yang dia tanyakan, Anda harus faham bagaimana situasi ketika itu. Jangan sampai dia dipaksa, nggak jatuh. Baru lihat apa ketetapan hukum. Setelah mempertimbangkan banyak hal. Jadi tidak semudah ini. Ada orang seenaknya jawab ini. Itu dia jadikan dirinya dan orang lain menuju ke neraka. Saya kira jelas ya. Okay. Baik, cukup jelas ya Pak. Luar biasa sekali Pak Kurais jawabannya. Silakan yang berikutnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang Allah tidak suka dengan sesuatu yang haram. Yang saya mau tanyakan, saya pernah mendengar kalau kita alasannya untuk obat, maaf misalkan daging ular gitu. Kalau alasannya untuk obat, katanya boleh, apa benar begitu? Ya. Terima kasih Ibu. Persoalannya prinsip, Allah tidak menjadikan sesuatu yang haram sebagai cara dan alat untuk pengobatan, itu prinsip. Tapi pertanyaan ibu nanti berkaitan, itu ular haram atau tidak? Ya kan? Kalau ibu bertanya babi, saya katakan haram. Tapi ular, nanti ulama bisa beda pendapat. Ular boleh atau tidak? Bekicot boleh atau tidak? Dan sebagainya kan? Nah, tapi prinsipnya begitu. Nanti kita perlu lihat. Ada ulama berkata yang haram itu yang hanya disebut di dalam Al-Quran. Al-maitatu wad-dam wal-lahm al-khinzir dan sebagainya, itu yang disebut. Yang lain tidak disebut, ya udah halal. Ada ulama berkata begitu, ada lagi ulama berkata tidak. Nabi ada mengharamkan sekian banyak hal. Nah, jadi persoalannya di situ ya. Oke, saya kira itu. Baik, terima kasih. Anda jangan kemana-mana, Tafsir Al-Misbah akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saya Hilbram Lunar masih menemani Anda di Tafsir Al-Misbah. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Pak Quraish tapi tidak sempat hadir di studio Metro TV, masih ada kesempatan untuk itu. Kita lihat sama-sama, ini dia. Assalamualaikum Pak Quraish, saya ingin bertanya mengenai perhiasan yang mewah. Kita dipersilakan memakai perhiasan yang bagus, namun ada beberapa atau kebanyakan perhiasan itu kan tergolong dalam barang mewah. Pertanyaan saya adalah sejauh mana batasan kemewahan yang dibolehkan dalam Islam? Satu hal dulu kita katakan, tidak semua barang mewah itu hiasan. Bisa jadi ada barang mewah tapi dipakai oleh orang tua, jadi jelek, ya kan? Jadi tidak selalu keindahan itu berkaitan dengan kemewahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemewahan itu relatif. Kalau Anda ke kampung, boleh jadi pakai sendal yang biasa atau sendal jepit, ya toh, itu wajar. Tapi kalau Anda pakai sepatu dari luar negeri, itu dianggap mewah. Tapi kalau itu Anda pakai di tengah masyarakat yang sudah maju, itu biasa-biasa aja. Jadi kita, bagaimana ajaran Islam? Moderasi. Jangan yang terlalu jelek, jangan juga yang terlalu mewah, itu satu. Yang penting indah. Bisa jadi mewah kotor. Dan sesuaikan dengan diri Anda, gimana kondisi Anda dan lingkungan masyarakat Anda. Ada satu orang gendut, ya toh, atau gemuk, pakai pakaian yang luar biasa, jadi jelek. Ada satu orang tua pakai lipstik merah begitu, jadi jelek, karena dia tidak sesuaikan dengan dirinya, toh. Boleh jadi yang lipstik merah ini bagus untuk dipakai pada yang muda. Jadi tidak ada kaitannya dengan itu. Prinsipnya hidup sederhana itu paling bagus. Tetapi hidup sederhana itu tidak harus identik dengan lawannya kemewahan. Saya kira itu. Cukup jelas saya rasa. Dan berikutnya Prabu Revolusi juga ingin bertanya. Ini dia. Pak Quraish, kan umat manusia itu ada batasannya. Ada yang usianya pendek, ada juga yang panjang. Tapi yang paling penting itu husnul khotimah. Nah, caranya bagaimana ya supaya bisa mendapatkan husnul khotimah itu, Pak Quraish? Begini, orang itu biasanya mati di tempat dan pada waktu yang dia seringkali di sana. Saya mau beri contoh. Saya tidak pernah, katakanlah, ke Rusia. Kira-kira kemungkinan besar saya mati di Rusia. Ya kan? Saya seringnya dari rumah ke kantor, dari kantor kembali ke rumah, seringkali begitu. Saya tidak pernah ke nightclub. Kira-kira saya mati di nightclub. Hampir tidak mungkin, karena saya tidak pernah ke sana. Nah, Allah berpesan begini, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Nah, ada yang bertanya, kan mati itu datang mendadak. Iya, kan mati itu saya belum mau, dia udah datang. Nah, dikatakan begini, kalau kamu mau mati dalam keadaan Islam, jangan sedetik pun kamu tinggalkan Islam. Mau mati di rumah, jangan sedetik pun keluar dari rumah. Nah, susah kan? Susah. Tapi susah enggak Anda sedetik meninggalkan Islam? Tidak. karena Anda bekerja bisa dalam Islam. Ini semua jangan tinggalkan Islam itu, terus Anda bersama dia. Begitu dia datang, Anda mati dalam keadaan Islam. Anda mati husnul khotimah. Tapi ada orang, dia Islam di masjid, begitu keluar, dia tidak Islam lagi. Ah, jangan sampai datang waktu dia buat dosa. Dia tidak husnul khotimah, karena dia tinggalkan keislaman. Tapi kalau dia berpegang dengan keislaman, dengan begitu banyak keluasan dan kebebasannya, dia tidak mungkin mati dalam su'il khatimah. Dia akan mati dalam husnul khatimah. Tapi ada kepastian tidak, Ustaz? Mungkin atau cara paling sederhana agar apabila kita meninggal, maka kita akan langsung masuk ke surga? Tidak, tidak ada. Surga itu hak prerogatif Allah. Amalan Anda bukan itu yang mengantar Anda masuk ke surga. Bukan amalan. Bukan. Nabi ditanya, Nabi bersabda, tidak seorang pun masuk ke sorga atas dasar amalnya, tapi atas dasar anugerah Allah. Kaum pun tidak, saya pun tidak. Yang Anda amalkan itu untuk kebaikan Anda kok. Kenapa mau nuntut sorga? Itu hak Tuhan. Saya tidak bisa memastikan ini pasti masuk neraka, itu pasti masuk sorga. Karena sorga dan neraka hak prerogatif Allah. Baik, saya akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana. Kita sampai pada kesimpulan kita di segmen terakhir kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dibicarakan, Pak Quraiz. Baik, saya kira kesimpulan pertama bahwa ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan diantar menuju ke sorga dan menuju kebenaran karena mau. Ada juga orang-orang yang dibiarkan Allah dalam kesesatan karena memang dia tidak mau ke sana. Saya sudah ajak dia, ayo saya antar ke Blok M. Dia bilang, tidak mau, saya mau ke sana. Tuhan tidak paksa. Ya kan? Itu satu. Jadi jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Dia sudah ajak Anda, hanya Anda tidak mau. Wa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Itu kaum Samud, Allah sudah ajak dia, sudah beri dia petunjuk. Tapi dia lebih senang kebutaan daripada melek. Tuhan tidak maksa, itu satu. Yang kedua, Allah mengajak kita untuk selalu indah. Selalu indah, indahlah. Di rumah pun indah. Ke masjid apalagi. Ke pesta lebih-lebih lagi. Tetapi memakai keindahan perhiasan harus yang diizinkan Allah. Jangan terpengaruh oleh setan. Sekarang itu salah satu bentuk setan, mode. Ya kan? Ini, jangan terpengaruh. Kita punya prinsip-prinsip, ada aurat, ada ini, ada itu. Indahlah. Saya sering berkata bahwa bisa jadi kita lihat satu orang memakai jilbab, pakaian ini, justru lebih indah dari yang terbuka-buka itu, ya kan? Keindahan itu satu. Yang kedua, jadi Tuhan menghendaki kita indah, Tuhan menghendaki agar semua kegiatan kita di persada bumi ini seindah dan sebaik mungkin. Satu. Yang ketiga, kita dipersilahkan makan dan minum, tetapi syaratnya dia harus yang halal dan proporsional. Lihat diri Anda, lihat siapa yang Anda hadapi, makan yang membawa kesehatan dan yang berdampak baik. Ya kan? Yang diharamkan Allah itu ada bermacam-macam. Pembunuhan, perzinahan, perjudian, mempersekutukan Allah dan lain-lain. Semua yang disebut ini judi, zina, mempersekutukan Allah, itu bukan hanya membawa mudarat buat seorang, tapi bisa untuk seluruh masyarakat. Perzinahan, perjudian, mempersekutukan Allah, itu pokok-pokok daripada kebejatan masyarakat. Itu yang Tuhan larang. Baru dia ingatkan, ada ajal, batas akhir, usia setiap orang ada batasnya, masyarakat juga ada usianya. Jadi usahakanlah untuk memperpanjang harapan hidup Anda. Ya toh, memang ada ajal, tapi kita tidak tahu kapan ajal itu. Kita berusaha untuk memperpanjang harapan hidup kita. Dengan apa? Ya dengan kegiatan yang sehat, dengan makan yang sehat, dengan olahraga, dan dengan silaturahim. Ya kan? Itu. Baru orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu, itulah yang tidak perlu Anda takuti keadaannya. Karena dia tidak pernah merasa takut, dia tidak pernah sedih. Apapun yang dia hadapi, dia tidak sedih. Ada orang itu berkata begini, saya dulu punya mobil, sekarang saya gak punya, hilang mobil saya. Saya ingat dulu sebelum saya punya mobil, saya senang juga. Ya sekarang dia hilang, biar aja dia hilang. Saya tidak perlu sedih. Saya tidak perlu sedih atau putus asa. Karena dulu saya tidak punya, terus Allah beri saya. Allah masih hidup. Dia masih bisa beri saya yang lebih baik dari. Tidak pernah sedih. Itu orang yang percaya ada Allah. Itu yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya, yang angkuh terhadap peringatan-peringatan Allah. Itu saya kira kesimpulan kita. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan sebelum kita tutup, Pak. Menjadi manusia yang apapun yang kita terima, yang kita dapatkan, tetap kita bisa berbahagia tanpa kesedihan. Itu sebenarnya syarat yang paling gampang apa sih, Pak? Begini, yang pertama, kurangi ketergantungan Anda. Kurangi ketergantungan Anda. Saya beri contoh deh, yang ada orang makan perlu ada sambal. Ya, bahagia gak dia kalau tidak ada sambal? Kurangi ketergantungan Anda. Ini lagi sahur berasanya. Iya kan? Sambal gak ada. Ada orang. Yang kedua, kalau mau bahagia, ukur keinginan Anda dengan kemampuan Anda. Saya ingin naik mobil Mercedes. Ya kan? Ingin. Anda, kerjaan Anda apa? Ukur itu, Anda bahagia. Ada teman-teman saya itu yang begini, waduh, saya naik kijang ini, saya punya belakang sakit semua. Saya bilang, saya kalau naik kijang enak aja. Ya kan? Dia ukur kemampuannya, saya harus ukur. Itu Anda bahagia. Nah, hal yang tidak membahagiakan itu karena kita biasa terlalu berangan-angan tinggi, padahal ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraish dan juga terima kasih Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah di kesempatan kali ini. Jangan lupa Anda saksikan terus Berkah Cahaya Ramadan, program-program Ramadan di Metro TV. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar